Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bisayyati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Ikhwana fiddin azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Anbiya. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-48 sampai yang ke-50. Qala Allahu Azza wa Jalla walaqad atayna Musa wa Haruna al-furqana wa diya'a wa dhikra lil muttaqin. Dan sungguh kami telah memberi Nabi Musa dan Nabi Harun al-furqan, cahaya dan peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yakhshawna rabbahum bilghaibi. Mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah, Rabb mereka, ketika sendirian. Wahum minas saati musfiqun. Dan mereka adalah orang-orang yang takut dengan nasib mereka pada hari kiamat nanti. Wa hadza dzikrum mubarakun anzalnahu. Dan Al-Qur'an ini sebagai peringatan yang diberkahi, yang kami turunkan. Afa antum lahu munkirun? Lalu mengapa kalian mengingkarinya? Qala Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi, katsiran ma yajma'u ta'ala baina hadainil kitabainil jalilaini. Alladaini lam yatrukil alim, lam yatrukil alamu afdala minhuma. Alladaini lam yatrukil alamu afdala minhuma, wala a'dama dhikra wala abroka wala a'zama huda wa bayanan wahuma at-tawratu wal-Qur'an. Seringkali Allah Ta'ala menyebutkan secara beriringan dua kitab yang mulia ini, yang alam semesta tidak pernah mendapatkan sesuatu yang lebih utama darinya. Tidak ada yang lebih agung penyebutan namanya. Tidak ada yang lebih barokah. Tidak ada yang lebih besar petunjuk dan penjelasannya. Dua kitab yang mulia itu adalah kitab suci Taurat dan kitab suci Al-Quran. Fa'akhbaro annahu ata Musa asla wa Haruna tabi'an Al-Furqana wa huwa at-tawratu al-fariqatu bainal haqqi wal batili wal huda wal dalali wa annaha biya'an ay nurun yatadi bihil muhtadun wa yatamu bihis sadikun wa tu'rafu bihi al-ahkamu wa yumayyazu bihi bainal halali wal haram wa yuniru fi dhulmatil jahli wal bida'i wal ghawayati wa dhikran lil muttaqin yatadhakkaruna bihi ma yanfa'uhum وَمَا يَضُرُّهُمْ وَيَتَذَكَّرُ بِهِ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ Di dalam ayat ini Allah Ta'ala menghabarkan bahwa Allah Ta'ala telah memberi Nabi Musa sebagai asal dari Rasul yang menerimanya dan kepada Nabi Harun sebagai Rasul yang mengikuti Nabi Musa. Kitab Al-Furqan, yakni kitab Taurat yang membedakan antara yang benar dan yang batil, antara petunjuk dan kesesatan. Dan Allah Ta'ala juga menghabarkan bahwa Taurat itu sebagai cahaya yang dijadikan petunjuk oleh orang-orang yang mengikuti petunjuk, yang dengannya orang-orang yang menempuh jalan yang lurus menjadi sempurna, yang dengannya hukum-hukum Allah Ta'ala dikenal, yang dengannya bisa dibedakan mana yang halal dan yang haram, yang dengannya seorang bisa mendapatkan penerang di dalam kegelapan, kebodohan, kebid'ahan, dan kesesatan. Kitab Taurat itu juga sebagai peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Merekalah yang bisa menjadikan Kitab Taurat sebagai peringatan untuk melakukan apa yang bermanfaat bagi mereka, dan peringatan dari apa-apa yang membahayakan mereka. Dengan Kitab Taurat itu juga bisa mengingatkan mana yang baik, mana yang jelek. Wa khassa al-muttaqina bidzikri li'annahum al-muntafi'una bidzalika ilman wa amalan. Thumma fassar al-muttaqina faqala alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi ayakhshawnahu fi hali ghaibatihim wa adami musahadatin nasi lahum fama al musahadati awla fatawarrauna amma hurrima wa yaqumuna bima ulzima. Allah Ta'ala mengkhususkan penyebutan orang-orang yang bertakwa karena hanya merekalah yang bisa mengambil manfaat baik secara keilmuan maupun secara amalan. Kemudian Allah Ta'ala menafsirkan siapa orang-orang yang bertakwa tadi. Allah berfirman, mereka adalah orang-orang yang takut kepada Rabb mereka ketika sendirian. Yakni takut kepada Allah ketika sendirian, ketika tidak ada orang lain yang menyaksikannya. Mereka lebih takut lagi ketika ada yang menyaksikannya. Mereka menghindari perkara-perkara yang diharamkan. Mereka melaksanakan apa yang diwajibkan. Wahum minas sa'ati musfiqun ay khaifuna wajiluna likamali ma'rifatihim bi rabbihim fajama'u bainal ihsani wal khawfi wal atfuhuna mimba bi atfis sifati al mutaghayyirat al waridah ala syai'in wahid wa mausufin wahid. Orang-orang itu juga takut dengan nasibnya ketika hari kiamat nanti. Mereka takut karena kesempurnaan ma'rifat mereka terhadap Rabb-nya. Mereka mampu menggabungkan antara perbuatan baik dan perasaan takut. Penggunaan ataf di dalam ayat ini menjelaskan tentang hubungan sifat-sifat yang selalu berubah, yang menjelaskan tentang sesuatu yang satu dan disifati dengan satu sifat. Wa hadza ay al-Qur'anu dzikrun mubarakun anzalnahu fa wasafahu bi wasfaini jalilaini taunahu dzikran yatadzakkaru bihi jami'ul matalib mim ma'rifatillahi bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa min sifati ar-rusuli wal awliya'i wa ahwalihim wa min ahkami syar'i min al-ibadati wal mu'amalati wa ghairiha wa min ahkami al-jazai wal jannati wal nar wa yatadhakkaru bihi al-masail wa dalail al-aqliyah wa naqliyah wa sammahu dhikran li'annahu yudzakkiru ma rakazahu wa fil uqul wal fitri min at-tasdiqi bil akhbar sadiqati wal amri bil hasani aqlan wan nahyi 'anil qabihi aqlan wa kaunuhu mubarakan yaqtadi kasrata khairatihi wa nama'iha wa ziyadatiha wala syai'a a'dham mubarakatan min hadzal qur'an fa inna kulla khairin wa nikmatin wa ziyadatin diniyatin aw dunyawiyatin aw ukhrawiyatin fa innaha bisababihi wa atharin anil amali bih. Fa idza kana dzikran mubarakan wajaba talakkihi bil qabul wal inqiyad wa taslim wa syukrillahi wa syukrillahi ala hadil minhatil jalilati wal qiyami biha wa istihraji barakatihi bita'allumi alfadihi wa ma'anihi wa amma muqabalatu bididdi hadil halah minal i'rabi anhu wal ibarabi anhu safha wa inkarihi wa adamil imani bihi fahadha min a'zabil kufri wa asadil jahadi wa dhulmi wa lihada angkara ta'ala ala man angkarahu faqala afa antum lahu munkirun. Dan Al-Quran ini juga sebagai pengingat yang diberkahi kami yang menurunkannya. Allah Ta'ala memberi sifat Al-Quran dengan dua sifat yang mulia. Yang pertama, Al-Quran itu sebagai pengingat yang mengingatkan seluruh tujuan, baik mengenal Allah dengan namanya dan sifat-sifat serta perbuatannya, atau mengenal sifat-sifat para rasul, para wali, dan keadaan-keadaan mereka, dan mengingatkan hukum-hukum syariat yang terkait dengan ibadah, muamalah, dan yang lain, dan juga tentang hukum-hukum balasan, tentang surga, tentang neraka. Yang dengan Al-Quran itu kita bisa mengingat berbagai macam masalah dan dalil-dalil akli maupun nakli. Allah Ta'ala memberi nama Al-Quran sebagai peringatan karena Al-Quran berfungsi untuk mengingatkan apa yang telah Allah tetapkan pada akal dan fitrah untuk membenarkan berita-berita yang benar, untuk memerintah kebaikan secara akal dan melarang dari kejelekan secara akal juga. Kemudian sifat yang kedua, Al-Quran adalah kitab yang diberkahi. Berarti Al-Quran itu memiliki banyak kebaikan, menumbuhkan dan menambah kebaikan. Artinya tidak ada sesuatu yang lebih besar barokahnya dibandingkan Al-Quran ini. Sungguh, setiap kebaikan dan kenikmatan, setiap bertambahnya kenikmatan agama, dunia atau akhirat, itu semua dengan sebab Al-Quran dan menjadi dampak positif dari mengamalkan Al-Quran. Maka jika Al-Quran itu memiliki sifat mengingatkan dan diberkahi, maka wajib untuk menerima Al-Quran itu tunduk dan patuh dan bersyukur kepada Allah atas pemberian yang mulia ini. Kemudian melaksanakan isi kandungan Al-Quran untuk mengeluarkan barokah-barokahnya dengan mempelajari lafaz-lafaznya, memahami makna-maknanya. Adapun kalau Al-Quran itu disikapi dengan sikap sebaliknya, ditentang, dilawan, diingkari, tidak diimani, maka sikap semacam ini termasuk bentuk kekufuran yang paling besar, bentuk kebodohan dan kedzaliman yang paling parah. Oleh sebab inilah, Allah Ta'ala mengingkari orang-orang yang mengingkari Al-Quran. Allah berfirman, afa'antum lahu munkirun, mengapa kalian mengingkari Al-Quran? Wallahu Ta'ala a'lam bissawab. Ikhwan fillah a'azzakumullah, di dalam ayat yang ke-48 sampai 50 ini, secara khusus Allah Ta'ala memuji Nabi Musa dan Nabi Harun. Mengapa? Karena Nabi Musa diberi oleh Allah Ta'ala kitab suci Taurat, dan Nabi Harun mengikuti dan membantu Nabi Musa untuk menyampaikan kitab Taurat itu. Di samping itu, Allah Ta'ala menyebutkan tentang keutamaan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat ini berisi tentang hukum-hukum yang bisa mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil. Juga kitab Taurat ini bisa menjadi pedoman hidup bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, karena sifatnya menerang dan mengingatkan. Kemudian Allah Ta'ala juga memberikan penjelasan bahwa yang bisa mengambil manfaat dari kitab-kitab suci yang Allah turunkan hanyalah orang-orang yang bertakwa. Selain mereka, tidak bisa. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan keutamaan Al-Quran, bahwa Al-Quran itu sama seperti Taurat, bahkan Al-Quran itu kitab yang paling lengkap, yang diberkahi, yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang harusnya wajib bagi setiap orang untuk menerimanya, mengimaninya, tidak mengingkarinya. Karena Taurat saja yang kelengkapannya tidak seperti Al-Quran, wajib untuk diikuti saat itu. Lebih-lebih Al-Quran yang lebih utama, lebih lengkap. Sehingga sangat mengherankan kalau ada yang mengingkari kebenaran Al-Quran. Naam, fiha fawaid. Al-fa'idatul ula, qala Ibnu al-Jauzi rahimallah fi tafsirihi, Ibnu al-Jauzi rahimallah dalam tafsirnya menjelaskan qauluhu ta'ala walaqad atayna Musa wa Haruna al-Furqana fihi thalathatu aqwalin. Mengenai firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya, sungguh kami telah memberi Nabi Musa dan Harun Al-Furqan. Terkait dengan makna Al-Furqan di sini ada tiga pendapat. Ahaduha annahu at-tawratu allati farraqa biha bainal halali wal haram, annahu at-tawratu allati farraqa biha bainal halali wal haram. Qalahu Mujahid wa Qatadah. Pendapat yang pertama, yang dimaksud dengan Al-Furqan itu adalah kitab Taurat yang berfungsi untuk membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Ini pendapat Mujahid dan Qatadah. Asani Al-Burhanu alladhi farraqa bihi baina haqqi Musa wa batili Fir'aun. Al-Burhanu alladhi farraqa bihi baina haqqi Musa wa batili Fir'aun. Qalahu Ibnu Zaid. Pendapat yang kedua, Al-Furqan yang dimaksud adalah bukti berupa mukjizat yang dengannya bisa dibedakan kebenaran Nabi Musa dan kebatilan Fir'aun. Ini pendapat Ibnu Zaid. Al-Thalith An-Nasru Wan-Najatu li Musa wa ihlaku Fir'aun. Qalahu Ibnu As-Sa'ib. Pendapat yang ketiga, Al-Furqan itu maksudnya adalah kemenangan yang Allah beri kepada Nabi Musa dan kehancuran yang Allah berikan kepada Fir'aun untuk membedakan keduanya. Ini pendapat Ibnu As-Sa'ib. Taib. Dari tiga pendapat tadi, kebanyakan ahli tafsir condong ke pendapat yang pertama, bahwa Al-Furqan yang dimaksud adalah At-Taurat. Adapun pendapat yang kedua dan yang ketiga sebagai pendukung. Barakallahu fikum. Al-Faidatu As-Saniyah. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsirihi, qauluhu ta'ala wa dhiya'an. Qala al-mufassiruna wal makna annahum istaba'u, annahum istaba'u bitawrati hatta ihtadau biha fi dinihim, annahum istaba'u bitawrati hatta ihtadau biha fi dinihim. Ibnu Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan bahwa yang dimaksud firman Allah Ta'ala wa dhiya'an, para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa maknanya ialah mereka menjadikan kitab Taurat sebagai penerang hidup atau petunjuk hidup, sehingga mereka bisa terbimbing agamanya. Nah. Al-Faidatu As-Sadisah. Qala As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi, wa khassa al-muttaqina bidzikri li'annahum al-muntafi'una bidzalika ilman wa amalan. Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan, di dalam ayat ini Allah Ta'ala mengkhususkan orang yang bertakwa yang bisa menjadikan Taurat sebagai pengingat, karena hanya mereka lah yang bisa mengambil manfaat dari kitab Taurat itu, baik secara keilmuan maupun secara amalan. Al-faidatu ar-rabi'ah, faidah yang keempat. Annal khasyah, annal khasyata bil ghaib wal khawfa min as-sa'ah min sifatil muttaqin, min sifatil muttaqin. Bahwa sesungguhnya memiliki sikap takut kepada Allah ketika sendirian dan memiliki perasaan takut terhadap hari kiamat nanti terkait dengan nasib mereka, termasuk buah bagi orang-orang yang bertakwa, ya. Nah, jadi kalau sendirian tetap takut kepada Allah, tidak melaksanakan yang diharamkan, dan juga tidak merasa aman nasibnya di hari kiamat nanti, sehingga selalu berusaha untuk bertobat, beristighfar, beramal soleh, agar nanti di hari kiamat dia termasuk yang menjadi ahlus sa'adah. Perasaan semacam ini, sikap-sikap semacam ini adalah buah bagi orang-orang yang bertakwa, ya. Buah dari ketakwaan mereka. Nah, semakin kuat takwanya, akan semakin kuat khasyahnya, akan semakin kuat khaufnya minasa. Semakin jauh dari ketakwaan, semakin tidak memiliki khasyah, semakin bermudah-mudahan persiapannya menghadapi hari kiamat. Waliyadu billah. Al-fa'idah tu kam Al-Khamisah. Nah, faedah yang kelima. Qala As-Sa'di rahimallahu fi tafsirihi. Kathiran ma yajma'u ta'ala baina hadainil kitabainil jalilaini alladaini lam yatrukil alamu afdala minhuma wala a'dama dhikra wala abaraka wala a'dama huda wa bayanan wahuma at-tawratu wal-Quran. Berkata Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, seringkali Allah Ta'ala menggabungkan penyebutan di antara dua kitab yang mulia, yang mana alam semesta tidak pernah menerima sesuatu yang lebih utama dari keduanya. Tidak ada yang lebih agung penyebutannya, tidak ada yang lebih barokah, tidak ada yang lebih besar petunjuk dan keterangannya. Dua kitab itu adalah Taurat dan Al-Quran. Memang di antara kitab-kitab suci yang Allah turunkan, yang paling besar pengaruhnya, yang paling hebat, yang paling barokah, ya semuanya barokah ya, tapi yang paling barokah itu ialah Taurat dan Al-Quran. Al-Faidatu As-Sadisa, faedah yang ke-6. Annal Qur'ana dzikrun mubarakun. Wajib talakihi bil qabul wal inqiyadi wa taslim. Al-Quran itu adalah pengingat yang diberkahi, maka wajib menerimanya, tunduk dan patuh kepadanya. Al-Faidatu As-Sabi'ah, faedah yang ke-7. Qala Al-Bawi rahimahullah fi ma'alimi tanzil. Qala Al-Bawi rahimahullah fi ma'alimi tanzil. Qauluhu ta'ala afa'antum lahu munkirun. Qauluhu ta'ala afa antum lahu munkirun. Hada istifhamu taubihin wa ta'yirin. Hada istifhamu taubihin wa ta'yirin. Al-Baghawi rahimahullah dalam kitab tafsirnya Ma'alimu Tanzil berkata mengenai firman Allah Ta'ala afa antum lahu munkirun, lalu mengapa kalian mengingkari Al-Quran. Ini adalah bentuk pertanyaan tapi tujuannya ialah menjelek-jelekan dan mencela. Itu menjelek-jelekan dan mencela orang-orang yang menentang dan mengingkari apa ini? Al-Quran. Al-Faidatu Ats-Tsaminah. Qala As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi. Wa amma muqabalatuhu bididdi hadil halah min al-i'rabi anhu wal idrabi anhu safha wa inkarihi wa adamil imani bihi fahada min a'zamil kufri wa syaddil jahli wa dhulmi wa lihada angkara ta'ala ala man angkarahu faqala afa antum lahu munkirun. Berkata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, adapun menyikapi Al-Qur'an dengan sikap sebaliknya, yakni menentangnya, melawannya, mengingkarinya, tidak mengimaninya, maka sikap ini termasuk kekufuran yang paling besar, kebodohan dan kedzaliman yang paling parah. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala mengingkari orang yang mengingkari Al-Quran. Allah berfirman, apa antum lahu mungkirun? Mengapa kalian mengingkari Al-Quran? Wallahu Ta'ala a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga kita semuanya dari segala kejelekan. Dan semoga Allah memberi kita karunia, ampunan dan kesejahteraan fid dunya wal akhirah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.